selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua nikmat yang Dia berikan kepada kita tergantung dengan kalimat yang mulia ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan kita, sebagaimana Allah Tuhan kita dan malaikatnya memberikan salam kepadanya. Bab pada subuh atau pada pagi ini, bab al-khala atau al-khulu', bab tentang masalah minta cerai. Cerai ini istilah dalam syariat kita adalah cara untuk memutuskan hubungan halal pernikahan. Dan ini memiliki beberapa cara dan tahap. Cerai yang pertama adalah pihak suami yang membatalkan pernikahan akad yang telah terjadi dengan cara dia mengucapkan kalimat yang jelas, saya menceraikan kamu, kepada istrinya, atau dengan kalimat yang serupa yang memang ditujukan perceraian, memang diniatkan perceraian, bukan hardikan dan bukan ancaman. Dan cerai ini melalui kesempatan 3 kali. 2 kali namanya talak raj'i, cerai yang boleh kembali. 1 kali yang terakhir adalah talak bayyin, perceraian yang tidak bisa kembali lagi kecuali dengan syarat tertentu. Jadi kalau laki-laki mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, misalnya dengan lafaz jelas, atau dia membahasakan yang serupa dengan itu, apa saja bahasanya, memang dia maksudkan perceraian, saya tidak mau lagi bersama dengan kamu selamanya, saya ceraikan, atau dia bahasakan seperti itu. Ini kalau terjadi, maka berarti terjadilah tolak itu, perceraian, satu. Dan namanya tolak raji'i. Raji'i artinya masih bisa kembali. Wanita yang terceraikan dengan cara seperti ini, di masa iddahnya, 3 bulan pertama setelah pengucapan kalimat cerai atau 3 kali masa haid, itu dia masih bisa kembali sama suaminya kalau mereka saling memaafkan, misalnya tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah, jadi dengan saling memaafkan saja dan mereka kumpul kembali, berarti sudah sah suami istri kalau di masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah, lewat 3 kali dari haid, maka harus akad nikah baru dengan saksi baru dan juga dengan mahar yang baru. Jadi seperti orang baru menikah. Begitu pula dengan cerai yang kedua. Sebagaimana Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai yang boleh kembali 2 kali. Kalau dia misalnya berjalan lagi kehidupannya sebulan, setahun, berapa tahun kemudian, lalu dia ucapkan kalimat itu yang kedua kalinya, maka berarti masih masuk dalam cerai raj'i. Kalau dia ucapkan yang 3 kali, maka berarti sudah masuk talak bayyin, sudah enggak boleh kembali lagi kecuali dengan syarat si perempuan ini nikah lagi dengan laki-laki lain dan nikahnya sah, memang pernikahan sah. Kemudian kalau terjadi perceraian dengan suami yang kedua, cerai alami, memang karena ada masalah, barulah terbuka variabel untuk kembali dengan suami yang pertama atau mantan suami yang pertama. Jadi tidak boleh direkayasa. Nabi SAW melaknat orang yang merekayasa perceraian bayyin ini. Misal ada laki-laki sama perempuan dan sering terjadi begitu, karena seringnya mereka menjadikan pertengkaran rumah tangga adalah sarapan pagi. Setiap hari bertengkar, setiap ada masalah saja kecil langsung cerai. Pokoknya cerai ini sebuah simbol di rumah, gitu kan. Jadi kebiasaan, baik istrinya mengatakan ceraikan saja saya, pulangkan saja saya, sudah langganan, jadikan sebagai senjata. Atau suaminya mengancam, kalau kau begini saya ceraikan, kalau kau begini saya ceraikan. Padahal sebenarnya dalam syariat ini tidak boleh, tidak boleh ada kalimat ini. Kalimat ini benar kalimat yang sebenarnya kalimat yang punya bobot ya di dalam agama kita, tidak boleh sembarangan mengucapkan. Karena ini masalah halal atau tidak halalnya hubungan biologis. Halal atau tidak halalnya serumah lagi, gitu kan? Halal atau tidak halalnya mereka bersentuhan. Dan ini bisa kembali kepada hukum asal, bukan mahram lagi. Dan ini berbahaya sekali. Sampai pernah ada orang mempermainkan kalimat cerai ini. Salah satu teman saya, Syekh dari Saudi, mengatakan, bagaimana kau bisa mempermainkan kalimat yang bisa membuat kamu tidak bisa tidur lagi dengan istrimu malam ini? Itu nggak boleh sembarangan, gitu. Jadi orang kadang-kadang digoda oleh syaitan untuk itu, dan memang itu senjata syaitan yang paling utama gitu. Makanya hadis yang sahih menjelaskan iblis mempunyai singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor. Nanti dibiarin orang mabuk, orang yang bohong, itu semua dianggap biasa. Terakhir ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri dari anak cucu iblis, maka diangkat, didudukkan di sebelah singgasananya, dan ya, diberhentikan bertugas karena dianggap dia sudah sukses. Ya. Bagi iblis, rusaknya rumah tangga berarti rusak masyarakat. Karena memang kalau rumah tangga baik, maka akan baik masyarakat itu. Tapi kalau rusak rumah tangga, maka akan rusak semuanya, gitu kan? Ada perceraian yang sifatnya tadi sudah 3 kali bayin, dia mengatakan dalam beberapa waktu yang terpisah, gitu kan? Saya ceraikan kamu, dan yang ketiga dia ucapkan kalimat itu, berarti sudah bayin, nggak boleh kembali sampai si perempuan nikah dengan laki-laki lain dan pernikahan sah. Dan kalau terjadi keributan atau memang perceraian lagi, baru terbuka variabel hukum, boleh kembali kepada mantan suami yang pertama. Itu tidak boleh direkayasa, karena kata Nabi SAW, la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat siapa yang, misal suami berkata pada temannya, kamu nikahi dulu mantan istri saya ini, tapi begitu selesai akad nikah kamu langsung ceraikan, hanya untuk mengembalikan istrinya ke dia. Ini kena laknat, tidak boleh. Jadi memang tidak boleh direkayasa pernikahan hanya karena untuk kembali berkumpul lagi. Ini jenis cerai yang pertama, jadi dari pihak suami. Dan tidak sah kalimat perceraian dari suami kalau dia mengatakan, saya ceraikan kamu 3. Itu tidak sah, dianggap satu. Kecuali dia mengucapkan di waktu yang berbeda. Misal dia ucapkan pada pagi hari, dia ceraikan malam hari, misalnya, atau seminggu kemudian, nah itu baru terjadi setiap ucapan satu. Tapi kalau dia mengatakan, saya ceraikan kamu 3 sekaligus, itu jatuhnya cuma satu. Itu jatuhnya cuma satu. Cerai yang kedua adalah cerai yang terjadi dari pihak suami atau dari pihak istri secara otomatis. Ini karena pasangan, ini dari pihak suami apa dari pihak istri, otomatis langsung terceraikan oleh suaminya. Tapi cerai ini cerainya dalam istilah agama muakkad, sementara. Kalau suaminya murtad, kalau suami murtad tiba-tiba tinggalin agama Islam, terceraikan secara otomatis. Tapi cerai ini cerai yang cuma sementara, karena kapan suaminya kembali ngucapin syahadat boleh kumpul lagi. Dan yang kuat pendapat ulama di sini, tidak ada iddah masalah ini, gitu kan? Tidak ada iddah dalam arti kata tidak harus tunggu 3 bulan, gitu kan? Jadi dia bisa ngucapin syahadat kapan saja. Dan ini terjadi pada anak Nabi SAW, Zainab, pada saat beliau mengikrarkan ayahnya Rasulullah SAW sebagai Nabi, ternyata Abul As suaminya tidak mau ngucapin syahadat, gitu kan? Setelah beberapa tahun kemudian, sudah bertahun-tahun terpisah tempat, gitu kan? Lalu kemudian Abu As ini dapat hidayah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, barulah ya, Nabi SAW kembalikan tanpa akad nikah. Gitu kan? Kemudian dalam masa penantian tersebut, yang khilaf diantara ulama adalah, bagaimana kalau dia suaminya murtad dan kelihatan tidak akan ada kemungkinan untuk kembali Islam, gitu ya. Maka pada saat itu kata ulama, boleh si perempuan menggunakan iddah normalnya perceraian 3 bulan untuk menjadi tolok ukur dia boleh nikah atau tidak. Kalau dilihat misalnya suaminya tidak akan kembali, ya, jadi kita lihat memang laki-laki ini kayaknya sudah gak mungkin deh, gitu. Misal memang dia misionaris, gitu kan, karena pernah ada terjadi begitu di Indonesia banyak tuh. Jadi laki-laki Nasrani yang pura-pura masuk Islam, gitu kan, hanya untuk menikahi wanita muslimah agar wanita itu nanti hamil, punya anak, kemudian dia murtad. Maka istrinya jadi serba salah, sudah di bawah naungan dia. Banyak yang ikut murtad akhirnya, dan itu target memang. Target para misionaris itu banyak sekali. Bahkan ada satu kisahnya, satu misionaris di Jogja, itu terakhir dapat hidayah, dan dia membongkar semua itu. Saya baca kisahnya, jadi dia sudah berhasil memurtadkan 3 orang wanita, 2 orang wanita. Jadi dia masuk di kampus-kampus, dia mencari target anak-anak kiai. Dan memang laki-laki ini punya kelebihan fisik, ya. Punya kecerdasan, memang dibiayai oleh gereja untuk itu. maka dia pun datang dan pacaran lah dan seterusnya, akhirnya sampai perempuan ini hamil, akhirnya nikah, dan dia saya siap syahadat, dia syahadat pada saat akad nikah, tapi nggak ada sholat, nggak ada ibadah, nggak ada semua, karena memang bukan itu tujuannya, bukan Islam gitu. Jadi dia sendiri menceritakan, dia bilang saya sudah memurtadkan, dan setiap perempuan yang sudah murtad ini itu plus lagi digunakan ilmu-ilmu sihir gitu kan. Karena si laki-laki nanti akan, walaupun perempuan itu pindah ke agama Nasrani, nanti ditinggalin sama dia. Nanti diserahkan kepada gereja, nanti gereja yang urus, dibiayai, dan seterusnya. Nanti dia pindah lagi, target wanita lain lagi. Itu terjadi, gitu. Makanya tidak boleh sembarangan. Maaf ibu-ibu yang sudah menikah sama non-muslim, bukan tidak boleh ya, tapi harus ekstra hati-hati. Gitu ya. Orang yang lamar anaknya, itu harus ekstra hati-hati sekali. Karena di Indonesia ini sangat peka. Dan itu sudah menjadi rahasia umum di karangan da'i-da'i. Mereka sangat tahu masalah itu. Makanya kalau kami ditanya, kami sarankan untuk tidak menikah dengan non-muslim, kecuali pasti kita sudah tahu dia masuk Islamnya karena memang mau masuk Islam. Jangan karena mau menikah. Karena itu nanti akan sulit. Ya. Minimal dia akan sulit disuruh ibadah. Minimal itu kan. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah. Sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia berikan hidayah. Kita berusaha dakwahin. Tapi konsekuensinya berat. Jadi jangan cuma istilah suka saja gitu kan. Karena rasa suka, rasa cinta itu bisa muncul dari interaksi ya, otomatis ya. Dengan muamalah yang baik, interaksi orang menikah dan seterusnya, itu akan ada muncul rasa cinta dan hormat tentu. Akhirnya dengan dia menikah, setelah dia murtadkan dua orang, dia kemudian menikah lagi dengan satu wanita. Ternyata wanita yang ketiga ini sangat soleha. Kisahnya begitu. Jadi selalu sholat malam, selalu mengaji, akhirnya setiap malam bangunin si suami ini gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya lama-lama tersentuh, tertanam Islam di dalam hati saya. Akhirnya saya syahadat benar dan saya ungkapkan ke istri saya itu. Kalau saya sebenarnya misionaris gitu kan. Begini, begini, begini ceritanya, saya sudah murtadkan dua orang. Dan luar biasanya memang si perempuan itu mau menerima. Dia bilang, sudahlah kalau emang kau sekarang mau taubat benar, kau masuk Islam silahkan. Karena sudah diungkapin semua. Maka karena itulah dia membongkar di media dan akhirnya terbukalah program-program seperti ini. Jadi kalau ada cerai dalam Islam yang cerainya muakkad sementara karena si suami murtad. Berbeda hukumnya kalau si istri yang murtad. Kalau si istri yang murtad dilihat dia pindah ke agama apa. Kalau dia pindah ke agama ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ya, berarti tetap boleh mempertahankan rumah tangga. Karena dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Ini itu. Sama aja bu, ahli kitab tetap sama. Dari zaman dulu sampai menjelang hari kiamat, ahli kitab sama. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa namanya Yahudi. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa adalah Nasrani. Dan itu tetap ahli kitab. Tidak pernah hukum mereka terhapus. Karena kalau kita mengatakan ahli kitab sekarang sama yang dulu beda, maka tidak ada yang beda. Dari sisi akidah mereka tetap meyakini Trinitas sebagai orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi tetap tidak mau mengakui Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam sebagai Nabi. Gitu kan? Jadi memang sudah tetap mereka. Al-Quran turun menceritakan Yahudi dan Nasrani, itulah yang mereka keadaan sekarang, itu disebutkan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai suaminya kembali syahadat, maka dia boleh bergabung lagi seperti cerita Zainab. Kalau si laki-laki tergantung, kalau dia si perempuan murtad ke agama ahli kitab, masih boleh dia pertahankan. Kalau dia mau tentunya, kalau dia mau dia dakwain, kalau dia tidak mau ya dia ceraikan. Tapi kalau pindah ke agama lain, kayak Hindu, Buddha, ateis, gak ada Tuhannya, nah ini sudah otomatis terjadi perceraian. Tapi sama hukumnya, muakkad, sementara. Sampai dia mau syahadat lagi. Ini perceraian yang bisa terjadi ya. Kemudian perceraian yang ketiga adalah perceraian yang terjadi dari istri. Kalau seorang wanita merasa sudah tidak bisa lagi tahan sama suaminya, mungkin karena hal-hal. Tapi tolok ukurnya adalah masalah agama ya. Misal dia tidak menjalankan kewajiban, gitu kan? Dia tidak memberikan nafkah misalnya, atau dia suka mukul, gitu kan? Nah, dalam Islam tidak boleh kecuali memang dia nusyul, melanggar agama, dan pukulan pun harus ghairu mubarrah, tidak boleh berbekas. Saya sudah kasih contoh itu hari, kalau istri yang nusyul dinasihatin dulu. Kalau tidak mau, misalnya tidak mau pakai jilbab, nggak mau sholat, gitu kan, nggak mau jalankan kewajibannya, gitu kan. Ada seorang bapak kemarin mengeluh sama saya dari Makassar, dia bilang, saya udah susah nih, istri saya disuruh bangun sholat nggak mau, gitu kan. Puasa Ramadan sendirian, pokoknya dia nggak tahu di mana puasa atau enggak. Kalau keluar semaunya sendiri, nggak izin. masuk rumah kapan saja dia mau. Jadi saya masak sendiri, saya urus diri sendiri, seperti gak ada istri, cuma status di depan orang. Nah ini bagaimana sekarang? Ya saya bilang kalau begitu jangan dipertahankan gitu kan. Orang berumah tangga kan untuk ketentraman ya. Untuk mencari ketentraman, bagaimana dia bisa ditemani, dia dilayanin, dia pun menaungi kan gitu. Tapi kalau tidak bisa terjadi itu semua, lalu untuk apa? Hanya simbolik saja. Keliru ini ya. Rumah tangga memang tujuannya untuk mencari ketentraman, kedamaian. Harusnya bisa bekerja sama seperti satu tim gitu. Tapi kalau seandainya wanita sudah menemukan faktor-faktor atau indikasi syar'i, misal tadi tidak menjalankan kewajiban, si suaminya tidak memberikan nafkah, dan nafkah ini kalau uang ya, kebutuhan dasar itu 6 bulan, minimal 6 bulan. Di bawah 6 bulan masih dianjurkan untuk tidak mengajukan perceraian. Kalau sudah 6 bulan, maka dia mengajukan perceraian, itu haknya dia. Dan itu halal dalam agama Islam, dibolehkan. Tentu berbeda, kalau laki-laki dia mengucapkan saya ceraikan kamu. Kalau perempuan tidak, dia pergi kepada hakim di pengadilan. Kalau kita sekarang pengadilan agama, sehingga memang dia mendapatkan surat resmi dan punya kekuatan hukum gitu kan. Maka dia pergi ke sana dan dia mengajukan, namanya khulu atau khala, menarik haknya suami yang halal tadinya untuknya sehingga tidak jadi halal lagi gitu kan. Dan terputus kewajiban dan tugas masing-masing gitu. Maka dia mengajukan, nanti hakim tentu akan menanyakan ya, apa sebabnya. Si hakim juga nanti akan mempertimbangkan. Umumnya kalau di pengadilan di Indonesia itu menggunakan retorika surat menyurat. Kalau di Timur Tengah lebih banyak kepada penyampaian argumentasi dari lisan gitu kan. Kalau tulisan ini misal si perempuan mengajukan khulu, seorang wanita mengajukan saya tidak mau lagi sama suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5 alasannya ditulis. Maka saya minta kepada hakim untuk mengkhala ya, memutuskan perceraian antara saya sama suami saya atas sama fulan dan seterusnya. Tentu ada form sendiri lalu diisi. Nanti si hakim akan membaca, kemudian mengundang si suami ini untuk datang. Lalu suami diberikan ini keluhan istri Anda, silakan jawab. Nah itu. Nanti disuruh pulang. Nanti dia jawab segala macam ya, apa yang dia ini tidak benar karena ini tidak benar karena ini. Nanti diundang lagi pada tanggal tertentu, lalu kemudian kembali lagi memberikan hakim, hakim berikan kepada si istri, terus begitu sampai nanti hakimnya melihat ke satu keputusan. Kesimpulan dari beberapa surat saling balas ini itu adalah apakah perempuan yang salah atau laki-laki yang salah. Kalau si perempuan dasarnya minta cerai tanpa sebab syar'i, misal hanya karena dia suka sama laki-laki lain, hanya karena misal suaminya gak kaya misalnya gitu kan, yang dari awal dia sudah tahu, maka hakim akan mengeluarkan surat pun kalau si perempuan ini tidak mau, namanya surat tolak bayyin sugra, surat perceraian bayyin. Sebenarnya bayyin itu yang tidak boleh kembali lagi ya, tapi ada istilah dalam madhab syafi'iyah sugra, kecil, karena dianggap perempuan ini memang mengada-ngada masalah gitu kan. Maka tidak dikasih surat cerai yang tidak boleh kembali lagi, dikasih surat cerai yang masih boleh kembali. Dikhawatirkan si perempuan ini cuma lalai pada saat itu. Tapi kalau dilihat dari surat yang saling balas tadi itu, ternyata memang suaminya terbukti zalim, suka mukul, gak kasih nafkah, maka akan dikeluarkan surat tolak bayyin kubra. Jadi surat perceraian yang bayyin yang gak boleh kembali lagi sampai si perempuan itu nikah sama laki-laki lain gitu kan. Dan ini termasuk hal yang harus difahamin berhubungan dengan masalah cerai tersebut. Kemudian ada juga cerai yang lain. Cerai ini yang tidak boleh kembali. Cerai tidak boleh kembali itu kalau seandainya suami istri saling nuduh. Misal si istri ya, si suami mengatakan nih istri saya selingkuh nih sama perempuan laki-laki lain. Saya tahu gini. Misal, maka si perempuan membela diri mengatakan tidak. Saya tidak lakukan itu. Maka caranya adalah didatangkan keduanya di depan hakim. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW begitu. Ada satu laki-laki sahabat, dia rupanya menemukan istrinya selingkuh menurut bahasa dia. Dan memang kita dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa yang benar, tapi yang jelas si suami ngotot, istri saya ini saya dapatkan selingkuh. Si perempuan ngotot mengatakan tidak, saya tidak lakukan. Maka Nabi SAW waktu mereka datang mengeluh, menasihatin, ini hati-hati nih, pasti ada di antara kalian yang dusta. Dan ingat, azabnya Allah di akhirat lebih berat daripada azab di dunia, gitu kan? Siapapun dusta pasti kena hukuman di dunia, kena hukuman di akhirat tuh. Enggak boleh. Lebih baik ngaku, karena pernah ada sahabat yang lain rupanya istrinya melakukan perbuatan itu tapi ngaku. Akhirnya sama suaminya dimaafin dan Nabi SAW tidak ceraikan mereka, gitu kan? Tidak ceraikan. Tapi ini enggak ngotot untuk tidak, saya tidak lakukan. Maka yang dilakukan adalah Nabi SAW menyuruh si suami bersumpah 5 kali. 4 kali sumpahnya mengatakan demi Allah memang istri saya selingkuh. Demi Allah memang dia selingkuh. Terus 4 kali. Lalu yang kelima, Allah melaknat saya kalau saya dusta, gitulah. Lalu si istri mengatakan 4 kali, demi Allah saya tidak selingkuh. Demi Allah saya tidak, 4 kali. Yang kelima dia mengatakan dan murka Allah akan menimpa saya kalau saya dusta, gitulah. Nah setelah itu kalau sudah terjadi ini namanya li'an, saling melaknat ini ya, maka saling menuduh, maka pada saat itu Nabi SAW memisahkan keduanya. Dan ini kalau terjadi gak boleh rujuk selamanya. Udah gak boleh lagi bersatu. Ini cerai yang abadi udah. Gak ada istilah 1 kali atau 2 kali, gitu kan. Dan ini yang semestinya memang dilakukan kalau ada orang yang terjadi seperti ini sampai separah itu ya. Walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan untuk apa selingkuh ini, gitu kan. Tapi ini kalau terjadi ya seperti itulah. Maka yang dilakukan seperti ini, dan jangan sampai melakukan seperti kita di Indonesia ada sumpah pocong. Sumpah pocong kan untuk itu kan. Sumpah pocong itu dia alasan kalau si istri atau si suami selingkuh, untuk memastikan dipakein kain kafan, lalu dibacain surah Yasin dan segalanya, nanti akan matilah dan segala. Nah ini tidak pernah ada anjuran kalau itu. Sumpah pocong ini cuma ada khusus di Indonesia. Negara lain gak ada. Dalam Islam pun tidak ada. Tapi dikemas pakai Yasin supaya dianggap dari Islam, gitu kan. Tapi gak pernah Nabi SAW datangkan orang yang begini kemudian pakai kain kafan dibuat kayak pocong dan seterusnya, ini gak pernah ada. Jadi itu garis global tentang masalah cerai. Tapi yang saya ingin titik beratkan ibu-ibu sekalian, cerai ini ya harus dijadikan sebagai satu hal, solusi, jalan keluar. Bukan bukan seperti mainan, ya. Gak boleh itu. Ibu-ibu harus jaga lisannya, jangan sampai mengatakan ceraikan saya, gak boleh. Masa gara-gara gak dibeliin baju minta cerai? Masa gara-gara gak ditemanin ke Surabaya minta cerai, kan gitu. Atau apalah, gak perlu gitu kan. Janganlah, karena gini, kita di rumah tangga sudah saya bahasakan, kita ini di rumah tangga ibu-ibu sekalian, kita jadi pegawainya Allah. Ada satu perusahaan namanya rumah tangga, pemiliknya Allah. Saya sama istri saya jadi pegawai di situ. Kita ini jadi pegawai begitu masuk untuk melanjutkan keturunan manusia. Rasionalnya begitu kan? Maka Allah mengatakan, kau Khalid sebagai suami kamu harus 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kamu ya, naungin dia, berikan dia nafkah, didik dia, dan karena saya. Bukan karena dia. Kita gak usah lihat pasangan kita itu. Artinya dia sebagai memang seperti interaksi manusiawi gitu. Tapi secara hukum syar'i kita sebenarnya melihat dia titipan Allah. Dan kita melayani dia, memberikan hak-hak dia karena Allah, bukan karena dia. Bukan dia yang minta itu. Artinya istri saya minta, enggak minta saya tetap harus kasih nafkah karena Tuhan saya yang suruh, gitu loh. Sama halnya istri juga begitu, dibahasakan, ini suami kamu ya, saya titipin. Layani dia, cuci bajunya, layani apalah yang Allah perintahkan yang baik-baik untuk dia, yang tidak melanggar syar'i, gitu kan. Maka karena saya akan kasih pahala, gitu kan. Ya tentu cuci baju di sini boleh pakai pembantu, nggak apa-apa. Saya sudah dengar tadi bisik-bisiknya. Tentu saja boleh pakai tenaga orang lain. Tapi kan jangan biarin suami yang cuci sendiri, gitu kan? Itu maksudnya. Kalau bisa minta orang bantu, silakan minta dibantu-bantu, nggak apa-apa. Tapi usahakan hal-hal yang ya memang kewajiban kita jalankan, ya, berjalan. Nantinya dia pulang, dia mau pakai baju sudah siap, rumahnya sudah bersih. Ya tugas kita nanti yang mengatur dari dalam. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sebenarnya masing-masing menjalankan tugas karena Allah. Ingat bu ya, waktu di dunia sebentar. Kita akan meninggal nih. Kita gak tahu kapan nih. Kita masih punya planning, besok mau pakai baju apa, besok mau kemana, nanti mau makan apa. Iya planning, tapi itu bisa terputus tiba-tiba loh. Makanya Nabi SAW pernah membuat sebuah garis kotak besar dengan tongkat beliau. Beliau keluar dari masjid lalu buat kotak. Beliau mengatakan inilah lingkup kehidupan manusia. Ini hidupannya. Lalu beliau mengatakan di garis-garis panjang dari luar kotak itu, di bawah kaki beliau, di garis melewatin kotak itu sampai lewat Jadi kotak itu dilewatin dari bawah sampai ke atas sekali. Kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia melampaui batas hidupnya. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, macam dia kayak tidak sadar gitu. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan sahabat dengan tongkat beliau, menarik dengan keras sampai tanah terbongkar. Jadi tadinya cuma garis biasa ya, kalau ini enggak, dengan keras beliau tarik dari sebelah kanan, memotong garis kotak, memotong garis tengah tadi, lalu mengatakan ini mati yang akan memutus angan-angannya. Orang tidak selamanya, ibu-ibu jangan berpikir nanti saya masuk ruangan ICU baru mati, enggak. Ada orang ditabrak lalat di jalanan mati. Loh iya, cuma jadi sebab saja, maksudnya dia jalan ada lalat mati, memang gitu, ajalnya datang gitu kan. Tiba-tiba lemas, banyak tuh. Ya. Jadi memang kita tidak pernah tahu, jadi jangan terlalu angan-angan terlalu jauh nih. Tunggangi semua orang yang di sekitar kita, terutama anggota keluarga, orang tua, anak, suami, istri, ini saudara-saudara, tunggangin mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Emang begitu. Itu asasnya perintah agama kita. Jadi jangan terus-menerus lalai ini, gitu kan? Jangan hanya karena masalah kecil sudah cerai. Masalah kecil sudah cerai. Padahal rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Ibu-ibu cuma tinggal layani suaminya, penuhi kebutuhannya. Sambil ibu juga penuhi kebutuhan, makan, minum, tidur, macam-macam, ketemu sama teman, taklim seperti ini. Tapi suami tetap terpenuhi kebutuhannya karena Allah dapat mati masuk surga. Apa repotnya? Gak ada repotnya gitu. Sama halnya juga suami begitu. Dia sambil kerja, dia juga nikmati hasil kerja. Dia juga kasih ke istrinya berbagi, kasih anaknya, kasih orang tuanya. Meninggal masuk surga. Mudah sekali. Jadi dalam rumah tangga itu memang dia asas untuk baiknya masyarakat dan dia juga basis untuk mendapatkan banyak sekali pahala. Ya. Harusnya kita sadari masalah itu. Jadi kembali kepada bahasan kita, seseorang harus menyadari agar jangan mempermainkan kalimat cerai, baik laki-laki ataupun perempuan. Tentu bahasan dan survei para ulama yang paling umumnya mengucapkan kalimat cerai dari kaum wanita, makanya harus dijaga, gitu kan? Syaitan menggoda. Yang paling jarang mengucapkannya adalah laki-laki karena memang itulah sebabnya kenapa Allah berikan di tangan dia, dia menceraikan. Biasanya begini, yang ini umumnya ya, umumnya terjadi. Jadi kalau misalnya lagi ada keributan, biasanya istrinya mengatakan sudahlah, saya ceraikan saja, saya mungkin tidak cocok. Biasanya laki-lakinya pasti mengatakan coba pikirin dulu, jangan dulu, apalah, dirayu supaya jangan. Ya. Tapi terjadi lagi masalah, sama lagi, cerai lagi. Jadi kan sebagai sebuah senjata gitu. Ada laki-laki yang keluar dari jalur normal, tidak seperti biasa. Kalau umumnya laki-laki itu pasti dia mengajak untuk tidak cerai. Nanti kalau sudah puncak, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah sering diucapkan, baru dia katakan. Atau memang dia keluar dari jalur normal, bukan orang yang beriman kepada Allah, tidak punya target untuk mengejar akhirat dari rumah tangganya, maka dia mungkin yang sering mengancam. Gitu kan? Dia yang sering mengancam. Tapi ini umum terjadi. Ringkasnya adalah, jangan minta cerai dan jangan menceraikan kecuali memang sesuai dengan udzur syar'i. Seperti itulah. Itu yang kita ingin titik beratkan di awal pembukaan bab cerai ini. Baik, kita baca hadis pertamanya. Hadis 1095. Sudah hampir 1100 ya, Bu ya. Sudah berapa hadis yang dihafal? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit ibn Qais أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة Rawahul Bukhari wa fi riwayah lahu wa amruhu bitalaqah wa amarahu bitalaqiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa istri Thabit bin Qais, Thabit bin Qais salah satu sahabat yang mulia tentunya, menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit bin Qais. Ini maksudnya ada tambahan ya, tidak pada akhlaknya dan juga agamanya. Jadi ibu-ibu coba lihat ada bahasa Arabnya itu di atas ya. Ada, lihat ada tulisan fi khuluqin waladin. Lihat enggak? Tulisan bahasa Arabnya. Itu di garis bawahi khuluqin waladin, di bawah rupanya belum diterjemahkan tuh. Jadi artinya saya tidak mendapatkan kekurangan Thabit di agama dan akhlaknya. Orangnya baik, dia beragama gitu. Namun aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW, maksudnya dia meminta cerai ini. Dia meminta, ya Rasulullah, suami saya ini sebenarnya baik agamanya, juga suami saya ini baik akhlaknya, tapi saya takut durhaka karena saya tidak suka sama dia. Boleh gak saya cerai? Kata Nabi SAW, apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya? Jadi ternyata waktu dilamar oleh Thabit bin Qais ini, dikasih sebagai hadiah maharnya, itu kebun, kebun kurma yang besar. Dan kebun kurma ini mahal nilainya ya. Apa kau mau mengembalikan itu, kebunnya kepada Thabit? Ia menjawab wanita itu, iya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit bin Qais, terimalah kebun itu dan ceraikan ia sekali tolak. Maksudnya cerai satu. Riwayat Imam Bukhari, dalam riwayatnya yang lain beliau menyuruhnya untuk menceraikannya. Karena Rasulullah SAW sebagai hakim ya waktu itu, sebagai pemimpin Nabi yang menentukan keputusan. Kita lihat footnote nomor 1. Keterangannya apa tentang wanita ini? Wanita itu adalah Jamila Al-Khazrajiyah. Ini orang asli Madinah ya. Saudara perempuan Abdullah bin Ubay. Ibunya adalah Salul. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan dalam kitab Al-Isabah sehubungan dengan biografi Habibah binti Sahal. Ia adalah wanita yang minta khuluq dari Thabit menurut riwayat penduduk Madinah. Boleh jadi ia dan Jamila sama-sama wanita yang minta khuluq dari Thabit. Ibn Qayyim berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan khuluq. Namun ada sekelompok ulama yang melarangnya dan mereka menyalahi nas dan ijma. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Jika kalian khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Artinya untuk bercerai. Ya, untuk bercerai. Jadi ini bab minta cerai ya ini. Bolehkah minta cerai? Itu dulu kita bahas. Nanti ada bab setelahnya, bab cerai secara umum. Kita sedang membahas bolehkah seorang wanita minta cerai. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah kisah tentang adanya sahabiat bernama Jamilah yang dia menikah dengan Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ini disebutkan dalam biografinya, beliau memiliki postur tubuh, maaf, yang pendek dan berkulit agak gelap. Sehingga pada saat setelah masuk Islam, seringkali kalau Thabit ibn Qais ini jalan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kelihatan punya kekurangan fisik. Dan si perempuan ini punya kelebihan fisik. Awalnya dia menikah karena, oh Islam deh, sama-sama Islam gitu. Jadi bukan karena ada faktor sesuatu yang mendorong dia selain itu. Makanya tadi dia bilang, saya gak dapat kekurangan di agama dan akhlaknya, tapi saya bermasalah di fisiknya. Jadi setiap kali bahasanya itu kalau mau disentuh merasa gak nyaman gitu ya, merasa dan selalu dihantui dengan itu. Maka boleh gak saya minta cerai gara-gara itu ya Rasulullah? Kayaknya sulit, saya takut durhaka nih. Kalau saya tidak layani kan berdosa gitu. Gimana, boleh cerai gak? Maka Nabi SAW mengatakan, kau siap kembalikan maharnya? Dia bilang iya. Baiklah, kalau begitu diceraikan. Dipanggillah Thabit ibn Qais, disuruh ceraikan istrinya. Karena Nabi SAW memang penentu keputusan ya. Waktu beliau masih hidup, beliau memang adalah utusan Allah. Maka beliau memanggilnya dan menceraikan, menyuruh menceraikan. Karena kalau dipertahankan pun, Thabit ibn Qais ini nanti tidak akan mendapatkan pelayanan dari istrinya. Hanya tidak maksimal. Jadi target rumah tangga yang tadinya ketenangan, cinta dan kasih sayang hilang, gitu kan? Hilang. Jadi poin pertama adalah bolehnya si perempuan meminta cerai kalau ada alasan selain agama yang berhubungan dengan masalah biologis. Masuk dalam masalah ini adalah kalau suami tidak bisa melayani biologisnya. Misal suami memang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia, sementara memang dia butuh, gitu kan? Dan suami lemah syahwat, maaf bahasanya, atau yang lain, ini semua tidak dibuka pintu, dibolehkan si perempuan tidak bertahan. Masuk dalam hal ini juga kalau si suami stroke misalnya, sakit parah panjang, istrinya masih muda, istrinya masih butuh laki-laki. Kalau dia mau melayani suaminya silahkan, itu halal, begitu malah baik buat dia. Tinggal dia tunggu ajal, insya Allah masuk surga dengan melayani itu. Tapi kalau dia misalnya tidak bisa, dia mau minta cerai karena dia mau membangun rumah tangga dengan laki-laki lain, dibolehkan dalam agama Islam. Dan ini tidak ada kezaliman di situ. Karena dia pun masih punya hak untuk membangun rumah tangga, gitu kan? Dia juga masih punya hak untuk itu. Hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang mahar yang pernah dikasih, syaratnya kalau perempuan mau khala ini, meminta kepada pemerintah untuk diceraikan dengan suaminya, maka mengembalikan mahar yang pernah dikasih. Mahar yang pernah dikasih, ya. Baik, 1096. Wa li Abi Daudin wa Tirmidzi wa hassanahu anna imra'ata Thabit ibn Qais ikhtala'at min fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iddataha haidah. Menurut riwayat Abu Daud dan hadis Hasan Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan maksudnya, ya, bahwa istri Thabit ibn Qais meminta cerai pada beliau, lalu beliau menetapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kata-kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menetapkan masa iddahnya satu kali masa haid. Jadi khusus perempuan yang khala itu masa iddahnya satu bulan. Wanita yang khala minta agar kepada pemerintah agar diceraikan sama suaminya, maka masa iddahnya adalah satu bulan. 1097. Wa fi riwayatin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma 'inda Ibn Majah anna Thabit ibn Qais kana zamiman wa anna imra'atahu qalat laula makhafatullahi idza dakhala 'alayya labasattu fi wajhi. Menurut riwayat Ibn Majah dari Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Thabit ibn Qais jelek rupanya, dan istrinya berkata, seandainya tidak takut murka pada Allah jika ia masuk ke kamarku, aku ludahi wajahnya. Maksudnya ini kejadian pada saat itu, enggak usah dibayangkan. Ya. Dan jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ini sebuah kasus yang pernah terjadi. Tapi yang kita ambil pelajarannya adalah ternyata si wanita kalau tidak suka sama suaminya boleh, gitu kan? Dia meminta cerai karena 50% rumah tangga adalah biologis. Akan sering interaksi, akan sentuhan, akan ciuman, akan biologis. Ini enggak mungkin kalau orang memang tidak bisa secara fisik, gitu kan? Ini boleh si wanita tadi, ya, apa namanya, meminta cerai. 1098 menjelaskan wali Ahmad min hadis Sahal ibn Abi Haitsma wa kana dzalika awwalu khul'in fil Islam. Menurut riwayat Imam Ahmad dari hadis Sahal ibn Abi Haitsma, ini adalah pemberitaan cerai yang pertama dalam Islam. Jadi belum pernah ada sahabiat yang minta cerai kecuali orang ini sebelumnya. Dan ternyata Nabi SAW membolehkan, dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa saya memang biologis dan interaksi itu adalah hal yang utama dalam rumah tangga. 50%-nya di situ. Makanya sangat wajar, tidak ada masalah kalau orang mau nikah itu dia melihat. Saya kan pernah sampaikan konsep ta'aruf dalam Islam, ya. Kenali fisik, emang harus melihat sesuatu yang menarik dari dia. Yang nanti kalaupun misal, insya Allah tidak, tapi kalau terjadi pertengkaran, maka kita bisa mengingat itu, gitu kan? Oh, saya dulu tertarik karena kulitnya, saya dulu tertarik karena postur tubuhnya. Dan kalau wanita adalah wajahnya, gitu kan? Yang jadi tolak ukur, yang sering berhadapan, bertatap, melihat, interaksi itu kan seringkali yang lebih mayoritas dilihat adalah wajah. Maka itu jadi tolak ukur, itu jadi tolak ukur, ya. Tentu sebagian ulama juga menarik ini kepada laki-laki, sama halnya, dia boleh menceraikan istrinya dalam keadaan yang sama, hak dia itu, sebagaimana perempuan juga boleh mengajukan khulu. Karena kalau tidak, maka akan bermasalah, dia tidak bisa melanjutkan rumah tangga itu, gitu kan? Tidak bisa melanjutkan rumah tangga itu. Dan yang terceraikan atau yang diceraikan tadi, perempuan atau laki-laki yang terceraikan secara hukum karena istrinya mengajukan khala, atau si istri yang terceraikan karena suaminya ceraikan masalah fisik tadi, tidak boleh mereka sakit hati. Ya sudah, ini memang keputusan yang terjadi, gitu kan, dan pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian yang jarang terjadi di kalangan sahabat itu, khala itu bisa dihitung jari, mungkin hanya ini dan ada satu atau dua lagi kasus setelah itu di antara puluhan ribu sahabat, ya, jumlahnya bahkan bukan puluhan ribu, mungkin sudah sampai jumlah jutaan. Itu tidak ada sama sekali yang melakukan khala kecuali orang-orang tertentu ini saja, gitu kan. Ada sebagian ulama tadi saya bilang memberikan penjelasan masalah kasus setiap kali dia melihat, ya, Thabit ibn Qais ini dia merasa terganggu sekali, nggak mau disentuh dah, gitu kan? Sudah muncul perasaan itu. Jadi bukan karena tidak suka masalah akhlak agama, tapi masalah fisik tadi. Ini khusus hadis-hadis berhubungan dengan masalah bolehnya meminta cerai. Ya. Baik, bab at-talak sekarang. Sekarang kita masuk ke globalnya bab perceraian. Hadis pertama bab cerai ini nomor 1099. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allah at-talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim wa rajjahu Abu Hatim wa irsala. Dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan cerai sebagai solusi, gitu kan? Kalau ada pasangan yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing, gitu kan? Itu diingatkan, tidak mau ya boleh minta cerai. Atau kasus tadi seperti Jamila Al-Khazrajiyah yang tadi minta cerai dari Thabit ibn Qais, gitu kan? Kalau dia tidak menyukai secara fisik berjalannya waktu, gitu kan? Maka ini dibolehkan. Tetapi cerai itu adalah kata ulama hal yang sangat sakar, harusnya dijaga gitu ya, harus dihormatin cerai itu sebagai sebuah solusi karena Allah membencinya. Walaupun itu dibolehkan sebagai solusi, tapi Allah membencinya. Artinya kalau ada orang yang mau mempertahankan rumah tangga jauh lebih baik. Pernah ada kasus dalam riwayat seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Berarti kata orangnya supel sekali. Ada sebagian ulama hadis mengatakan salaman sama semua laki-laki. Ada yang mengatakan sampai pada tingkat dia sangat mudah untuk digoda laki-laki, gitu kan? Jadi siapa ada laki-laki dekatin dia, langsung dia membuka diri, gitu kan? Ada laki-laki terjadi di zaman Nabi SAW. Suaminya datang ngeluh, ya Rasulullah, istri saya ini tidak nolak jamahan tangan laki-laki. Artinya semuanya mudah buat dia. Ini seakan-akan sulat untuk menolak laki-laki gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau itu ceraikan, jangan kau pertahankan perempuan begitu. Lalu si laki-laki ini mengatakan, tapi saya mencintainya ya Rasulullah, saya gak bisa hidup kecuali dengan dia ini, karena saya terlalu suka sama dia. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankanlah, gitu kan. Ini banyak yang senyum-senyum ibu-ibu ya. Ini bukan masalah membela wanita, kasus terjadi. Jadi pernah terjadi begitu. Artinya mempertahankan rumah tangga prioritas, gitu kan? Prioritas. Kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita coba laluin, gitu kan? Itu ada nilai pahalanya sendiri. Ingat riwayat Bukhari yang ada ibu kena penyakit ayan, gitu kan? Yang pernah setiap muncul penyakitnya pasti tersingkap pakaiannya, gitu kan? Jatuh di tengah jalan. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doain supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, sebelum didoain nih, kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga. Ini cobaanmu sudah cukup membuat masuk kau dalam surga. Artinya sabar ini apa? Terima takdir Allah dan ikhtiar. Boleh minum obat, silahkan ikhtiar. Bukan sabar duduk, gak berusaha, gak. Kalau kau sabar, kau akan masuk surga dengan ini. Tapi kalau kau mau, saya bisa doakan sembuh, tapi belum ada jaminan surga. Maka wanita itu mengatakan, saya sabar ya Rasulullah kalau begitu. Sebentar, cuman doa sebentar kehidupan dunia. Cuman doain saya supaya kalau kambuh, saya tidak tersingkap aurat saya. Maka Nabi SAW mendoakan untuk itu. Maksudnya riwayat ini saya datangkan, kalau ada cobaan ibu-ibu sekalian, jangan terlalu mudah kesannya kayak sudah sempit dunia ini, sudah enggak ada jalan keluar. Enggak. Kita harus tahu, cobaan kalau datang, ada bedanya cobaan sama bencana ya, musibah. Jadi ada cobaan dan ujian itu secara individu. Ada bencana dan musibah, itu global, gitu kan? Kalau cobaan dan ujian ini datangnya kepada individu. Kayak misalnya kita sakit, bangun tidur, kehilangan barang, kita bisnis kemudian ada bangkrutnya, atau hasil panen tidak didapatkan, gitu kan? Ini semua ini bisa terjadi dan ini pasti terjadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 masalah itu. Artinya ujian akan datang kepada individu muslim atau kafir, semua datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasthamarat wa basyiril sabirin. Gitu kan? Kami pasti menguji kalian semua laki-laki dan perempuan dengan sedikit rasa khawatir, ketakutan, gitu kan? Di sini minal khaufi wal ju', sedikit rasa lapar, gitu kan? Wa naqsin, dan kekurangan, minal amwali wal anfus, dari hasil harta ya, kurang hasil panen ya. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. menerimanya, lalu kemudian dia coba jalankan. Dan ada hadis Nabi yang berita gembira buat kita sebagai orang Muslim. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Pasti cobaan kalau datang ibu mampu jalanin kok. Justru itu Allah ingin kita lebih dewasa, lebih menikmatin nanti hasilnya ya. Kita akan merasakan enaknya makan pada saat kita lapar gitu kan. Lapar itu orang tidak suka seperti cobaan, tapi tanpa lapar gak enak makan gitu kan. Jadi kita jadi tahu nilainya. Kita bagaimana caranya tahu nilainya sehat dengan sakit kan. Kita kalau sehat nih 1 tahun gak pernah sakit, kita lalai, lupa. Gak pernah kita bilang Alhamdulillah saya masih sehat. Enggak, begitu 1 tahun kemudian sakit flu atau sakit ini atau demam. Enaknya ya orang kalau ya sehat itu. Kita bisa rasakan kan kenikmatannya. Jadi seperti itulah cobaan datang untuk memberikan pelajaran, meninggikan derajat, mengampuni dosa-dosa gitu kan. Kadang-kadang di surga itu kata sebagian ulama, ada derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 200 tahun sholat malam, 200 tahun bakti dengan orang tua, 200 tahun puasa. Umur kita cuma 70-80 tahun. Gimana caranya Allah mau kita sampai ke situ? Dicoba dengan penyakit sebulan, penyakit setahun, penyakit 10 tahun mungkin. Bisa saja. Tapi dia dapat derajat yang ratusan tahun tuh di surga nanti. Peninggian derajatnya, pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang begitu, harusnya sabar. Kalau bencana sama musibah, ini umum. Misal datang banjir, ya gempa, datang umum. Ini kalau nggak salah disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 50-an ya, yang berbicara tentang masalah wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa. Al-ayat. Hati-hatilah kalian dari bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya bisa merata, semua orang kena. Itu disebabkan karena dosa dan kelalaian umumnya masyarakat. Jadi misalnya ibu tinggal di satu komplek, ada 20 rumah, 18 rumah semuanya tidak baik. Rusak, gitu kan? Mabuk-mabukan lah, berzina lah, macam-macam. Ibu di sini cuma 2 rumah. Ibu nasihatin gak mau, ibu harus pindah, jangan. Kalau datang perampok, kena semua tuh. Atau kebakaran bisa kena semua, karena merata. Lebih banyak orang yang berbuat salah. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan dikena bencana? Ya, sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh. Kata Nabi SAW, iya, bila kejahatan lebih merajalela, lebih banyak daripada kebaikan itu. Ya. Jadi kalau ada cobaan bersabarlah, gitu kan? Bersabarlah. Tapi kalau orang juga mau langsung tiba-tiba mendapatkan solusi dengan masalah cerai, maka itu juga tidak dilarang dalam agama Islam. Cuma perbuatan yang Allah benci, gitu kan? Darurat sekali. Baik, 1100. Wa ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa qala murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathur thumma tahid thumma tathur thumma in syaa amsaka ba'd wa in syaa talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatu allati amara Allah an tatallaqa laha an-nisa muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar ayahnya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Lalu kata Nabi SAW, perintahkan agar anakmu Abdullah kembali pada istrinya. Tarik kembali istrinya itu, yang dia sudah ceraikan tadi lagi haid, ditarik kembali. Kemudian menahannya hingga masa suci. Berkumpul dengan dia di masa suci. Lalu masa haid dan suci lagi. Jadi ini hukum kalau seandainya ada orang yang menceraikan istrinya lagi haid. Bagaimana keadaannya? Dia harus menahannya. Menahan, menarik kembali, tinggal serumah lagi. Gitu kan? Kalau misalnya dia marah memang istrinya yang salah gitu kan, kemudian diceraikan lagi haid. Kalau terjadi pada haid lagi keluar, maka dia harus menarik kembali dan tidak boleh tidak terceraikan dia sampai haid yang akan datang, sampai bulan depan gitu kan. Setelah bulan depan barulah dia mengambil keputusan apakah dia menahannya tetap bersama atau dipisahkan. Maka Nabi SAW mengatakan perintahkan ia agar kembali pada istrinya, kemudian menahannya hingga masa suci sampai selesai haidnya, misalnya 7 hari, 6 hari. Lalu masa haid dan suci lagi, 1 bulan lagi ke depan. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau cerai itu diucapkan pada saat haid, maka tidak dianggap terjadi pada saat itu, ya. Tapi dia tergantung. Dia tergantung. Dan dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh menceraikan sebelum dia menyentuhnya, ulama fikih mengatakan kalau dia sudah terlanjur ucapkan saya ceraikan kamu di masa haid, maka dia tidak boleh meninggalkan perempuan itu sampai bulan depan, satu bulan berarti ya. Haidnya selesai ini lalu haid yang akan datang. Ini juga dia tidak boleh menyentuhnya. Bersatu-satu rumah tapi enggak boleh berhubungan biologis. Karena kalau berhubungan biologis berarti kembali di masa iddah. Dia sudah jadi istri yang sah gitu kembali kan. Ini masih tergantung. Kalau tiba di masa haid bulan depan gitu kan, maka dia punya pilihan. Dia mau menceraikan atau dia tetap memaafkan sudah ditahankan sebagai istri. Dan ini dia harus ambil keputusan untuk mempertahankan atau tidak bulan depan sebelum menyentuhnya. Sebelum menggaulinya. Karena kalau sudah menggauli berarti sudah kembali lagi menjadi istri. Dan saya sudah bilang tadi, kalau bergaul atau saling memaafkan di masa iddah berarti sudah kembali. Walaupun tidak ada kata-kata kita kembali yuk atau apa, gak ada. Itu gak ada masalah. Tidak ada akad nikah, gak ada masalah. Selama di masa iddah. Dan perempuan yang diceraikan lagi haid, iddahnya satu bulan ini. Iddahnya satu bulan ini. 1101, masya Allah. Wa fi riwayati li muslimin murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamila. Menurut riwayat Imam Muslim, perintahkan ia kembali kepadanya kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil, gitu kan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya menceraikan istri kalau lagi hamil. Karena di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu Abdullah wahai Umar kembali dengan istrinya sampai dia selesai suci, gitu kan. Selesai suci baru diambil keputusan ceraikan atau tidak, gitu kan. Atau misal setelah itu ternyata terbukti dia hamil, tetap boleh terjadi perceraian. Ini riwayat menguatkan sebenarnya, menyempurnakan riwayat sebelumnya. 1102, wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa husibat tatliqah. Menurut Imam Bukhari, dan dianggap sekali talak. Kalaupun terjadi cerai, misal setelah satu bulan lewat diceraikan, maka cerainya baru cerai satu. Masih bisa dikenal atau dikenal dengan tolak raji'i tadi, ya, kembali lagi. Kemudian 1103, wa fi riwayatin li Muslim qala Ibnu Umar, amma anta talaqtaha wahida aw ithnatain, fa inna Rasulullah SAW amarani an uraji'aha thumma amsikaha hatta tahida haidatan ukhra thumma umhilaha hatta tathur thumma utalliqaha qabla an amassaha, wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaq imra'atik. Saya baca dulu, ada footnote nomor 1 tadi di hadis 1102 yang belum kita baca. Nama istri Ibnu Umar adalah Aminah binti Gifar. Satu pendapat mengatakan namanya adalah Al-Nawar. Kalimat wa hubisat ya, tatliqatun dalam riwayat Bukhari ya, yang disebut dengan hubisat alayya bitolakatin. Jumhur ulama, maksud ini tertahan perceraiannya atau diceraikan dengan hitungan satu cerai. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpegang pada hadis ini dalam menetapkan tolak bid'ah. Namun ulama lainnya mengatakan tidak ada tolak bid'ah. Di antara hujjah mereka adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Umar dengan redaksi lalu Ibnu Amr menjawab perintah Nabi SAW. Ibnu Umar maksudnya, bukan Ibnu Amr ya, diganti itu bu. Yang tidak sempat angkat pulpennya berarti tidak ikut apa yang saya baca. Ya. Lalu Ibnu Umar menjawab perintah Nabi SAW dan tidak memperhatikan perintah itu sedikit pun. Ibnu Hajar ya, berkata, sanad riwayat tambahan ini merupakan syarat ya, sah hadis sahih. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dengan panjang lebar berdalil dengan hadis ini dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud atas tidak sahnya tolak ini sebagaimana tolak bid'ah lainnya. Jadi yang dimaksud di sini, ibu-ibu sekalian, perceraian yang seperti ini tidak dianggap sah. Lebih mayoritas jumhur ulama mengatakan itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang menceraikan istrinya lagi haid, itu dianggap tidak sah. Walaupun dia katakan saya ceraikan kamu, satu, dua, lagi haid tidak sah. Dan dia, itu lebih dipilih oleh jumhur ulama. Karena pada saat Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk menahan sampai bulan depan, menandakan sebenarnya itu tidak dibolehkan, tidak dianggap sah. Dan nanti setelah bulan depan baru diambil keputusan, karena sudah terlanjur diucapkan aja kalimat itu. Ini jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan ini juga terjadi sebagaimana hadisnya. Ya sudah, kalau dia ucapkan tidak dihitung cerai sampai selesai haid bulan depan. Kita baca hadis tadi terjemahan 1103. Menurut riwayat Imam Muslim, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu kepada orang yang bertanya kepadanya, jika engkau menceraiinya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk kembali kepadanya. Kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi. Lalu aku menahannya hingga masa suci. Kemudian baru menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Jika engkau menceraikannya dengan tiga talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu dengan cara menceraikan istrimu yang ia perintahkan kepadamu. Maksudnya, ada satu orang pernah datang bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi tadi yang kisahnya kita sebutin ya. Dia ceraikan istrinya lagi masa haid. Ternyata setelah Nabi SAW meninggal, ada orang yang datang kepada Ibnu Umar yang menceraikan juga istrinya di masa haid. Tapi dia menceraikan tiga. Dia mengatakan, saya ceraikan kamu tiga. Gitu kan? Maka Ibnu Umar waktu ditanya hukumnya, beliau menceritakan tentang kasusnya. Pernah terjadi pada saya itu di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak menghitungnya kecuali cerai yang satu. Dan saya pun disuruh nahan, tetap kumpul tapi tidak menyentuhnya sampai haid depan. Jadi itu memang termasuk seperti hukuman ya. Kenapa terlanjur mengucapin kalimat itu? Jadi mereka tidak boleh berhubungan biologis sampai sebulan, gitu kan? Ini sebagian ulama mengatakan seperti sebuah hukuman agar mereka tidak menganggap remeh kalimat cerai itu. Ya. Laki-laki tidak boleh sembarangan mengucapkan, ya, sehingga memang ada hukuman untuk dia supaya tidak memudah mengucapkan kalimat tersebut. Dan bagi perempuan juga, kalaupun dia salah, satu bulan diberikan kesempatan untuk bermuhasabah, memperbaiki diri, gitu kan? Seperti itulah yang dimaksud. Atau misalnya memang laki-laki ini dasarnya zalim, ya, menjual-jual kalimat tolak tersebut, dan memang si istri dalam keadaan baik, maka satu bulan itu kesempatan untuk tidak memang berhubungan biologis sehingga tidak terjadi hamil misalnya, gitu kan? Sehingga pada saat terjadi perceraian, perceraian dalam keadaan suci, si perempuan sudah dalam keadaan suci. Nomor 1104. Wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah bin Umar faraddaha alayya walam yaraha shay'an wa qala idza tahurat falyutallaq aw liyumsik. Menurut satu riwayat yang lain bahwasanya Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, lalu beliau mengembalikannya kepadaku, maksudnya istrinya tadi dikembalikan. Nabi SAW suruh kembali ke rumahnya Ibnu Umar dan tidak menganggap apa-apa tolak tersebut, seakan-akan itu belum terjadi, hanya dihukum sampai satu bulan tidak boleh berhubungan. Beliau bersabda, bila ia telah suci, ia boleh menceraikannya atau menahannya. Baik, 1105. Bunyinya, wa'an ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qal, kanat talaku ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaqu ath-thalathati wahida. Faqala Umar, inna an-nasa kad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi ana, falau amdaynahu alayhim fa'amdahu alayhim. Rawahu Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW meninggal, Abu Bakar memimpin sampai Abu Bakar meninggal, dan 2 tahun pada masa khilafah Umar bin Khattab, talak 3 ya, itu dianggap 1. Artinya kalau orang mengatakan saya ceraikan kamu 3, tetap dianggap 1. Umar berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimat langsung cerai 3 tergesa-gesa dalam hal yang mestinya mereka harus bersabar. Mereka harus tidak usah buru-buru untuk apa? Jadi kan itu emosi sementara. Akhirnya banyak orang menyesal setelah itu. Gitu kan. Ada pernah seorang ibu bertanya kepada saya selalu bertengkar sama suami saya, akhirnya cerai sampai 1, 2, 3. Sekarang sudah 3 Ustaz, mau kembali gimana caranya? Gitu. Ini lucu ini ya, Ustaz kesian nih kadang-kadang. Karena selalu pesawatnya sudah patah sayapnya baru disuruh selamatin. Ini Ustaz selamatin gitu. Sama pernah ada ibu puasa utang Ramadan seminggu, 2 hari sebelum Ramadan baru tanya, Ustaz, saya punya utang seminggu, gimana nih tinggal 2 hari Ramadan? Ibu kemana 11 bulan lalu? Sekarang Ustaz yang disuruh hadapi masalahnya gitu. Ya puasalah hari yang ada sekarang, lalu taubat pada Allah, habis lebaran Idul Fitri, bayar tuh. Ya gak boleh gitu. Jadi mestinya harus dipahamin, sabar, jangan buru-buru gitu kan. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka itu akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Artinya, kalau sampai misalnya laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu 3, langsung jatuh 3, maka ini nanti akan jadi hukum nih. Karena Rasulullah SAW sudah menghitungnya 1, Abu Bakar menghitungnya 1, dan saya pun sekarang harus tetap menjalankan apa yang Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah terapkan. Disebutkan footnote nomor 1 di bawah, artinya bahwa talak yang jadi dalam keadaan demikian adalah talak 3, ya, orang mengatakan saya ceraikan kamu dalam 3 sekaligus. Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar, talak dengan cara demikian dihukumi sebagai talak 1. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, Fathul Bari nama buku yang ditulis untuk menjelaskan lebih jauh Sahih Bukhari, ya. Sebagian ulama yang menyatakan haram dan nikahnya masih sah mengatakan bahwa apabila seseorang mentalak 3 sekaligus maka talaknya dihukumi sebagai talak 1. Ini adalah pendapat Muhammad ibn Ishaq dengan berhujjah dengan hadis Ruqanah, hadis yang tadi di atas ya. Sedangkan hadis ini merupakan dalil nas dalam masalah yang tidak dapat ditakwil dengan riwayat yang lain. Pendapat ini dikutip dari Ali ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair, dikutip juga oleh Al-Mundhiri dari murid-murid ibn Abbas seperti Atha, Taus, dan Amr bin Dinar. Ibn Qayyim juga berkata, Khalifah Rasulullah SAW ini, maksudnya Umar, dan seluruh sahabat pada masa itu dan pada masa 3 tahun pertama masa pemerintahannya masih berpegang kepada pendapat ini. Dan seandainya ada orang yang hendak menghitung mereka satu persatu yang berpendapat bahwa 3 talak sebagai talak 1, niscaya mereka berjumlah lebih dari 1000 orang. Sebagaimana disebutkan oleh Yunus bin Bakar dari Ibnu Ishaq, seluruh sahabat sejak pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sampai 3 tahun pertama masa pemerintahan Umar bin Khattab berpendapat bahwa talak 3 sekaligus dinilai sebagai talak 1. Ijma' ini, kesepakatan ini lebih kuat dan lebih sahih daripada ijma' yang dikemukakan oleh pihak lain bahwa telah terjadi ijma' sejak pemerintahan Umar sampai sekarang bahwa talak 3 sekaligus dinilai sebagai talak 1. Sebab dalam setiap periode pasti ada imam atau ulama yang berfatwa bahwa talak 3 sekaligus dinilai sebagai talak 1. Jadi ini kurang lebih gambarannya tentang tolak itu dihitung tetap 1 walaupun dia mengucapkan tolak 3. Kecuali tadi saya bilang di awal pertemuan ya, di waktu yang berbeda. Saya ceraikan kamu, terjadilah 1. Dia ucapkan lagi misalnya walaupun hari yang sama, malam, saya ceraikan kamu, itu sudah 2 tuh. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia bilang saya ceraikan kamu 3, nah itu tidak terjadi kecuali 1. Ya, kalau dia mengucapkan 3 langsung itu tetap 1. Tapi kalau dia ucapkan satu-satu waktu yang terpisah, walaupun hari yang sama itu berarti terjadi. 1106, Wan Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qal, akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu 3 tatliqatin jami'an. Faqama ghadban thumma qal, ayul'abu bi kitabillahi wa ana baina adhhurikum? Hatta qama rajulun faqala Rasulullah SAW ala aqtuluhu rawahu an-Nasa'i wa ruwatuhu mawthuqun ya. Atau mawthuqun ini. Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya 3 talak dengan sekali ucapan. Maka dia katakan saya ceraikan kamu 3 itulah. Beliau berdiri dengan sangat marah Nabi SAW dan berkata, apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih ada hidup di antara kalian? Sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anda mengizinkan aku membunuhnya? Perlu gak dibunuh orang ini? Ngawur nih, mengatakan saya ceraikan kamu 3. sementara itu tidak ada dalam kitabullah. Maka hadis ini riwayat Imam Nasa'i dan para perawinya dapat dipercaya. Maksudnya adalah Nabi SAW, sahabat ini marah dengan perilaku itu karena Nabi SAW dibuat marah. Tapi tentu tidak terjadi ya, tidak dibunuh orang itu. Cuman ini peringatan keras atau tegas dalam agama kita. Lihat buntut nomor satu, kalimat ya, ayul abu bi kitabillah, apakah dipermainkan kitabnya Allah? Diriwayatkan juga oleh Ad-Darul Qutni dari Ali. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah firman Allah At-talaku marratan dalam surah Al-Baqarah 229 sampai 231, yang berarti perceraian itu dua kali. Maksudnya diucapkan di waktu yang terpisah. Dan setiap kalimat perceraian itu ada masa iddah, kan gitu. Masa iddah 3 bulan itu 3 kali masa iddah, masa untuk bermuhasabah, memperbaiki kesalahan-kesalahan, yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf, supaya selesai masalahnya gitu. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyatakan bahwa talak yang diperbolehkan bagimu adalah satu kali talak setelah satu talak yang pertama. Dan yang dikehendaki Allah dengan marratan atau talak itu dua kali ialah bukanlah dua talak sekaligus, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, "Tsumma rji'il basara qarrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir." Kata-kata "tsumma rji'il basara qarratain", ada kata-kata qarratain. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat ke langit, gitu kan? Dengan cara dua kali. Maksudnya dua kali ini yang dimaksud dalam ayat surah Al-Mulk ayat 4 bukan berarti satu kali melihat itu dihitung dua kali pandangan. Tapi yang dimaksud adalah lihatlah ke langit itu sekali, kemudian turunkan pandanganmu lalu lihat lagi sekali, nah itu baru dihitung dua kali. Itu kan itu baru dihitung dua kali. Jadi ini seperti firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 4, yakni sekali setelah kali yang pertama. Demikian juga firman Allah dalam surah At-Talaq, ya. Fatalliku liiddatihinna. Cerailah mereka sampai selesai masa iddahnya, sampai akhir ayat. Hikmah pemisahan antara satu talak dengan talak lainnya adalah apa yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra, yang artinya siapa tahu Allah menjadikan sesuatu yang baru setelah kejadian itu. Yakni membalikkan hati suami dari benci menjadi cinta dan sayang, sehingga dengan demikian tercapailah hikmah perkawinan, yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua pihak. Talak tidak disyariatkan kecuali untuk mengatasi problem yang mengganggu kasih sayang. Ini bukan untuk memberi peluang bagi orang-orang bodoh yang tidak bertanggung jawab memelihara kemuliaan perjanjian besar yang telah mereka sampaikan kepada istri-istrinya. Jadi bukan karena orang itu bodoh tidak paham agama sehingga dia main ancam saja ya. Seakan-akan sudah tidak mungkin ada jalan keluar kecuali harus menceraikan atau dengan mengancam. Ya, soalnya ada laki-laki juga biasanya karena ingin memenuhi kebutuhannya saja, maka kemudian ancaman cerai lah yang digunakan, gitu kan? Ini yang dimaksud dengan makna apa tadi yang sudah kita baca. 1107, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, "Tallaqa Abu Rukana Ummu Rukana, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raji' imra'atak. Faqala inni tallaqtuha thalathan, qala qad 'alimtu raji'ha." Rawahu Abu Daud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Rukana pernah menceraikan Ummu Rukana, seorang sahabat menceraikan istrinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, kembalilah pada istrimu, tarik dia kembali, gitu kan. Maka ia berkata, Abu Rukana berkata, aku telah menceraikannya 3 talak dengan tadi, saya ceraikan kamu 3, gitu kan. Beliau bersabda, aku sudah tahu, kau sudah mengucapkan itu, tapi kembalilah padanya. Tetap Nabi SAW suruh dia kembali pada istrinya. Ada footnote nomor 2. Maaf, ini ibu-ibu yang tidak pegang buku, memang ini kita kajian kitab ya. Jadi kalau saya bilang baca footnote, memang kita sedang membaca keterangan hadisnya supaya lebih jelas. Jadi kalau yang tidak punya buku bisa dibeli nanti, walaupun sudah hadis 1000 ini masih banyak ya. Ini masih hadis kita ini masih hampir 1700-an kalau enggak salah. Jadi masih banyak hadis yang belum dipelajari. Terakhir itu 1500 sekian, 1600-an. Ya, 1597. Jadi masih banyak hadis insyaAllah. Putnot nomor 2, redaksi hadis ini Dalam riwayat Abu Dawud adalah Abu Yazid, Abu Rukana menalak istrinya Ummu Rukana. Maka Ummu Rukana datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ia tidak memberi kecukupan kepadaku kecuali sebesar rambut ini, sambil menundukkan selembar rambut dari kepalanya. Maka pisahkanlah antara saya dengan dia. Rasulullah SAW lalu membentuk suatu pertemuan tertutup dengan Ummu Rukana dan saudara-saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kamu mengetahui seseorang dalam hati ini dan ini menyerupai Abu Yazid, dan Abu Yazid dalam hal ini ya, dan ini menyerupainya. Abu Yazid maksudnya Abu Rukana itu ya. Mereka menjawab, iya. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Yazid, tidak, talaklah istrimu. Maka Abu Yazid melaksanakannya. Kemudian beliau berkata, rujuklah kepada Ummu Rukana dan saudara-saudaranya. Abu Yazid berkata, saya telah menalaknya dengan talak tiga. Nabi SAW berkata, saya tahu, rujuklah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, ya ayyatuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Yang berarti, hai Nabi, bila engkau menceraikan istri, maka cerailah mereka dan berikanlah kesempatan sampai masa iddah mereka. Abu Dawud berkata, hadis Nafi' bin Ujair. Jadi Abu Rukana ini punya julukan lain Abu Yazid. Ya, jadi sama saja, Abu Rukana, Abu Yazid adalah satu orang ya. Jadi Nabi SAW pernah menemukan ternyata si Ummu Rukana yang mengajukan perceraian, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak memberikan saya kecukupan kecuali hanya untuk satu rambut saja. Maksudnya kebutuhan saya seperti kepala saya ini banyak rambutnya, tapi dia hanya memberikan kebutuhan yang satu rambut gitu. Maka Nabi SAW menasehatin Ummu Rukana ini supaya harus sabar, bisa menerima keadaan tersebut gitu kan. Karena ternyata keadaan Abu Rukana memang begitu, kemampuan dia begitu. Ya sudah, dia tidak bisa gitu kan. Maka karena sudah terlanjur waktu Ummu Rukana ini tekan Abu Rukana, Abu Rukana mengatakan, baiklah kalau kau tidak bisa terima keadaan saya ceraikan kamu. Sekalian tiga deh gitu kan. Karena memang saya tidak bisa berubah keadaan saya, ekonomi saya begini gitu. Maka terdengar oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkumpul dengan Ummu Rukana dan keluarganya gitu kan. Ini sudah diucapin kalimat cerai ini. Maka setelah dinasehatin, ternyata mereka mau menerima keadaan itu gitu kan. Maka dipanggillah Abu Yazid atau Abu Rukana tadi untuk kembali kepada istrinya. Udah kembali kepada istri kamu, karena sekarang dia sudah bisa menerima keadaanmu. Lalu Abu Rukana mengatakan, tapi saya sudah ceraikan tiga ya Rasulullah. Dia tidak bisa terima keadaan saya sudah katakan, sudah saya ceraikan kamu tiga. Kata Nabi, saya tahu, tapi kembalilah, karena hanya terjadi tolak satu saja. Abu Daud berkata, hadis Nafi' bin Ujair bin dan Abdullah bin Abi bin Ali bin Yazid bin Rukana dari bapaknya, dari kakeknya, yang menjelaskan bahwa Rukana menalak istrinya dengan tolak bayin, lalu Rasulullah SAW mengembalikan mereka adalah lebih sahih, karena mereka adalah anak seseorang yang sedang terlibat, sedangkan keluarga seseorang lebih tahu tentang orang tersebut. Ringkasnya adalah Nabi SAW menghitung cerai tiga tadi, dihitung satu. Baik, 1008 dan kita cukupkan sampai 1010 ya bahasan kita insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Wa fi lafdhi li Ahmad talaqa Abu Rukana imra'atahu fi majlisin wahidin thalath. فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. Dalam satu lafaz riwayat Imam Ahmad, Abu Rukana menceraikan istrinya dalam satu tempat tiga kali, mengatakan, saya ceraikan kamu sekalian tiga di satu waktu satu tempat. Lalu ia kesian padanya, menyesal juga gitu kan. Maka Rasulullah SAW waktu dengar mengatakan, yang demikian hanya terhitung satu talak. Dalam kedua sanadnya ada Ibnu Ishaq yang masih dipertentangkan tentang keadaannya. Putun nomor satu, Ibnu Ishaq dicurigai melakukan tadlis. Tadlis itu bisa membolak-balikan hadis. Apabila ia meriwayatkan hadis dengan an-ana, dengan menggunakan an. Ya, biasa ada hadis an Abi Hurairah, ya, an-an, itu menggunakan an, namanya hadis an-ana. Bila tidak demikian, maka ia adalah seorang imam yang thiqah. Jadi kadang-kadang ada hadisnya yang terbolak-balik gitu. Tapi ringkas adalah ulama menerima hadis ini dan mengatakan bahwasanya hadis ini penguat daripada hadis-hadis sahih sebelumnya. 1109 waqad rawa Abu Daud min wajhi akhar ahsana minhu Abu anna Rukana talaqa imra'atahu Suhaimatal Batta Faqala wallahi ma aradtu biha illa wahida faraddaha ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud meriwayatkan dari jalan lain yang lebih baik dari hadis tersebut, maksudnya lebih baik jalurnya, bahwa Rukana menceraikan istrinya, Suhaima namanya, dengan talak sekalian 3. Lalu berkata, demi Allah, si Abu Rukana berkata, aku tidak memaksudkan kecuali satu talak saja. Maka Nabi SAW mengembalikan istrinya kepadanya. Nabi SAW mengembalikan istrinya padanya. Jadi ini bahasan kita insya Allah, kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan hadis 1120 sampai selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? 1109, kita lanjut nanti 1110. Ya. 1110 sampai nanti 1121 itu bahasan di bab ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau dia memang menganggap itu, kalau memang dia menganggap dia tidak bisa, itu boleh. Tetapi di sini sama tadi kasusnya, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena gini, sesuatu yang kita bisa tahu itu baik atau tidak setelah kita mencobanya, gitu kan? Setelah kita mencobanya. Kalau kita mencobanya, maka secara otomatis kita baru tahu gitu. Tapi kalau misal sudah terjadi, kemudian pada saat berjalan dianggap memang tidak bisa, itu boleh masuk dalam bab tadi, bolehnya minta cerai itu. Ya, ini bukan masalah takut, bukan masalah takut. Memang dia temukan kendala. Jadi tadi si istrinya Thabit bin Qais itu, memang dia sudah menjalani rumah tangga dan itu sebagian ulama mengatakan sudah bertahun-tahun. Jadi setiap kali datang sudah berhubungan biologis, sudah sering, tapi setiap kali dia melakukan itu dia merasa orang ini terlalu jelek buat dia gitu lah. Dengan kondisi dia secara fisik yang lebih baik daripada itu. Nah, setelah menjalani dan ternyata dia temukan memang bertahun-tahun enggak bisa, maka seperti itu. Tapi kalau belum terjadi lalu minta cerai, ini enggak boleh. Ada nanti bahasan tidak bolehnya meminta cerai tanpa udzur syar'i. Enggak boleh meminta cerai tanpa udzur syar'i. Jadi ibu harus bedain ya. Yang menjadi kendala di sini adalah sesuatu yang sifatnya agama, pencorengan agama atau akhlak yang buruk, ya kan? Atau fisik yang memang mengganggu. Ini 3 hal tadi yang disebutkan. Kalau selain daripada ini tidak bisa. Dan ada sebuah poin yang ibu harus tahu. Judulnya itu kalau dalam masalah rumah tangga, tempatkanlah cemburumu pada tempatnya. Maksudnya gini, cemburu itu dibolehkan dalam Islam kalau pelanggaran agama terjadi. Ibu gak boleh cemburu dengan mertua, gak boleh cemburu dengan anak. Ada kan perempuan gitu ya. Jadi kalau suaminya dekat sama anaknya, kamu kenapa sama saya? Enggak. Anaknya dicemburuin atau orang tuanya atau mertuanya. Kau lebih butuh dengan ibumu. Loh, gak bisa, memang begitu. Ini cemburu yang salah nih, gitu kan? Atau orang memang berpoligami, kemudian tadi yang ibu tanyain itu, terus dia cemburu yang bukan pada tempatnya, tidak ada pelanggaran agama. Ini gak boleh. Jadi saya sebutkan gini, ada cemburu Aisyah yang disebutkan oleh Allah Anha, 5 dalam riwayat. Ada 4 yang ditegur oleh Nabi, yang 1 dibiarin. Yang pertama adalah cemburunya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah, tiba-tiba ada tamu datang memberikan salam. Kemudian Nabi waktu dengar suara salam perempuan itu tiba-tiba berdiri lalu kemudian tiba-tiba ke pintu, membukain pintu. Biasanya Nabi SAW menyuruh Aisyah membuka, ini Nabi SAW sendiri yang berdiri. Maka Aisyah sempat kaget gitu kan. Dibukalah pintu, ternyata ada 2 wanita yang sedang memberikan salam. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, layanilah tamu kita ini. Maka Aisyah pun melayani makanan. Tapi Aisyah belum tahu siapa orang ini. Sampai selesai pulang, Aisyah pun tidak sempat tanya. Karena memang adabnya kalau ada tamu datang, jangan tanya kenapa dia datang. Betul kan? Memang begitu, sampai dia jelasin, oh ya saya datang karena ini. Kalau dia gak tanya, ya sudah, berarti cuma bertamu. Gitu kan? Udah selesai. Maka selesai pulang, kata Aisyah, ya Rasulullah, ya, siapa tadi itu, kok anda muliakan benar? Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang salam tadi suaranya persis seperti Khadijah, itu adiknya Khadijah. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Waktu kami masih berumah tangga di Mekah, selalu mendatangi rumah kami. Maka Aisyah spontan cemburu. Gitu kan? lalu mengatakan, ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah tua, keriput semua mukanya, sudah masuk ke dalam tanah. Jadi menghina Khadijah, gitu kan? Terbawa dengan itu. Lalu kemudian, ya, Allah sudah gantikan Anda dengan wanita Quraisy yang jauh lebih baik, yang masih muda, yang hidup, maksudnya dirinya gitu. Maka Nabi SAW marah pada saat itu dan meluruskan, dan Aisyah minta maaf. Berarti perkataan ini tidak boleh, cemburu ini tidak boleh, karena memang poligami punya bab sendiri, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah wahai Aisyah, nggak ada yang bisa gantikan dia. Dialah yang beriman pada saya pada saat orang durhaka. Dialah yang telah Allah karuniakan anak untuk saya darinya, sementara dari lain tidak ada. Dan dialah yang telah mendukung dakwah ini dengan hartanya, gitu kan? Artinya gini, kalau sampai seorang wanita menikah dengan duda, kan Nabi SAW duda waktu itu ya, dia tidak boleh sakit hati kalau suaminya menceritakan sesuatu. Ya memang dia cerita sesuatu, dia cuma mau sampaikan, gitu kan? Jadi nggak boleh mudah. Ini berarti cemburu yang tidak dibolehkan. Yang kedua, cemburunya Aisyah kepada Sofiyah. Sofiyah ini memang lebih mirip kepada Aisyah, memiliki fisik yang masih muda, lincah, berkulit putih, punya kecantikan. Maka Nabi SAW kalau ke Sofiyah itu sering kali kalau datang ke rumahnya, Aisyah langsung cemberut dan langsung berkata, ya Rasulullah, cukuplah Anda. Dia kasih isyarat saya, cukuplah Anda dengan wanita yang begini. Maksudnya pendek tuh, gitu kan? Begituin. Untuk apa ketemu dia terus gitu, cemburu? Maka Nabi, sabar, hati-hati. Aisyah sudah meninggal, nggak boleh. Bertemunya hari kiamat berat tuh. Ini pelajaran. Ya, kita ambil pelajarannya, hukum agama yang kita bisa ambil apa. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau sudah ucapkan kalimat, walaupun cuma kasih isyarat begitu, yang kalau ditaruh di air laut bahkan rusak air laut itu. Maka Aisyah meminta maaf, dan ini salah berarti, ini cemburu gak boleh. Jadi kalau emang orang poligami ada madunya, gak boleh dia hardik gitu. Sudahlah, Allah kasih kelebihannya, sudah gitu. Kemudian yang ketiga, riwayat tentang malam nisfu Syaban. Pernah malam giliran Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur bersama Nabi SAW, malam itu malamnya dia, bangun tengah malam kaget Nabi gak ada. Maka Aisyah spontan ambil bajunya, datang ke rumah istri yang lain, ketuk-ketuk, ada Nabi Rasulullah gak? Gak ada, rumah lain gak ada semua gitu. Dia pikir Nabi lagi ke istri lainnya gitu. Setelah itu Aisyah lihat tidak ada di rumah-rumah lain, langsung ke masjid. Nabi lagi sholat, sambil nafasnya terengah-engah datang gitu kan. Maka Nabi SAW salam balik, lalu senyum, lalu mengatakan, wahai Aisyah, kau cemburu lagi, gitu kan? Artinya ini nggak boleh. Ini malam nisfu Syaban, malam di mana memang harus sholat malam gitu. Maka Aisyah pun minta maaf. Berarti ini tidak boleh nih, gitu kan? Nggak boleh sembarangan ini. Kemudian termasuk cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Maria. Maria ini istri Nabi yang dari orang Mesir, yang memang setiap kali Nabi SAW ke rumahnya dikasih madu, gitu kan? Ini madu ya Rasulullah. Jadi selalu minum, karena dia tahu Nabi suka madu, maka dikasih madu. Maka Aisyah tidak punya madu di rumahnya pada saat itu. Dia tahu Nabi habis makan madu di sana. Dia datang ke rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya Hafsah. Hafsah ini istri yang lain yang sepadan umurnya dengan Aisyah. Dan paling gampang kalau mau digangguin sama Aisyah, digodain, paling gampang Hafsah nih. Dekat, seumur gitu kan. Ini Rasulullah suka makan madu di sana. Kita gak ada madu nih. Lebih kalau Nabi datang, kita bilang mulutnya bau gitu. Emang gitu. Jadi akhirnya Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Aisyah mengatakan, Nabi ini punya tradisi, sebelum ketemu istri pasti pakai siwak. Lalu kemudian mengecup keningnya, memang berhubungan biologis dan seterusnya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mulut Anda bau. Kata Nabi SAW, saya tidak makan apa-apa kecuali madu. Nabi bawanya kan selalu jujur, apa adanya disampaikan gitu kan. Tapi ya Rasulullah tetap bau gitu kan. Jadi kesannya gak mau dicium gitu. Maka Nabi SAW keluar. Biasanya Nabi kalau siang hari memang mendatangi rumah-rumah istri itu, menanyakan kebutuhan dan segala. Rumah terdekat Hafsah, ke sebelah Hafsah bilang lagi yang sama. Tapi Aisyah cuma ngajak Hafsah, yang lainnya enggak, karena yang lain ini dewasa semua. Ummu Salamah ini orang-orang dewasa, enggak mau diajak bodoh-bodohan gitu. Maka akhirnya Nabi SAW pergi ke pinggir kota Madinah gitu kan. Duduk sambil berenung, kenapa ini terjadi? Pasti ada permainan nih, enggak mungkin gitu kan. Ada sesuatu nih. Nabi pikir, kenapa harus terjadi begini? Ada sahabat lewat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa Anda seperti ada masalah? Gitu kan? Bisakah saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Madu gak boleh lagi buat saya dan umatku. Gitu kan? turun. Allah turunkan firman pada saat itu, surah Tahrim ayat 1. Langsung Jibril datang membawa ayat Al-Quran. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Gitu kan? Dilarang Nabi SAW. Ini bukan aib buat beliau ya. Allah jadikan dengan hikmahnya agar hukum kita faham. Gitu kan? Akhirnya pada saat itu, Nabi SAW masuk dan memberitahukan kepada Aisyah. Lalu Aisyah berkata, siapa yang menyampaikan kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok kalian. Gitu kan? Maka akhirnya Aisyah pun minta maaf. Berarti cerai ini cemburu ini gak boleh. Gitu loh. Gak boleh cemburu karena makan, karena minum. Sudahlah, kita jadi diri kita sendiri. Kan gitu. Itu kan jadi pelajaran. Jadi saya bilang tadi, dari 5 riwayat menyebutkan cemburunya Aisyah, 4 ditegur. Yang kita ambil bukan perilaku Aisyahnya, tapi apa? Hukumnya. Ya kan? Kalau kita ambil, oh Aisyah aja cemburu. Padahal perilaku itu dianggap salah dalam agama. Salah dong kita ngambil cemburunya. Kita ambil keputusan apa yang Nabi sampaikan, kan? Gak boleh hai Aisyah, gak boleh hai Aisyah. Berarti memang dilarang. Ini bagi orang yang menjalani poligami memang begitu. Ya disitulah suka dukanya, disitulah seninya, disitulah dia menjalaninya, gitu kan? Kalau orang yang tidak menjalaninya sudah, memang tidak mengetahui itu, gitu kan? Yang riwayat yang 5, ini yang Nabi diamkan. Waktu Nabi Aisyah lagi duduk sama Nabi SAW, lalu di Ummu Salamah mengirim sepiring kurma, gitu kan? Ngirim sepiring kurma. Lalu Aisyah mengira Ummu Salamah ini mau menarik hatinya Nabi, gitu kan? Kenapa kok giliran saya sekarang masih ngantarin makanan? Padahal Ummu Salamah niatnya baik, gitu kan? Lalu kemudian Aisyah tiba-tiba spontan waktu pembantunya Ummu Salamah lagi bawa, ditepis. Terbongkar semuanya gitu kan. Lalu Nabi SAW senyum dan berkata, pungutlah di belakang pembantu Ummu Salamah. Ibumu ini lagi cemburu gitu. Diambil saja gitu. Udah selesai. Akhirnya Aisyah pun sempat malu dengan Nabi SAW gitu kan. Ya untuk apa? Untuk apa sampai seperti itu? Nah, jadi hal-hal seperti ini memangnya harus ada dalam kehidupan itu. Dan memang ada orang melaluinya. Nah, makanya itu kalau ibu lagi seseorang pun lagi melaluinya, dia harus bisa mengambil dari riwayat. Jadi gini, ibu kalau berpoligami, kalau seseorang di antara anda berpoligami, maka belajar dari orang yang berpoligami. Jangan belajar dari orang yang tidak poligami, nggak bisa tuh. Karena dia akan berikan masukan yang tidak mungkin sejalan dengan kita, kan gitu. Saya pada saat buka restoran, saya nggak bisa bicara sama orang yang tidak punya restoran sama sekali. Dia nggak bakal ngerti, gitu kan? Kenapa begini, kenapa begitu? Gak bisa masuk, gak nyambung. Atau kita tanya konsultasi masalah rumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga. Gak bakal bisa, dia gak ngerti. Gak ada, dia bukan praktisi kan gitu. Jadi ibu atau seseorang diantara anda kalau lagi poligami, jangan bicara, jangan sampaikan masalah anda kepada orang yang tidak praktisi. Pasti dia akan bawa dengan perasaan dan pikiran dia. Gak bisa. Tanya orang yang menjalankannya, sehingga kita bisa menjalankan bersama mereka. Kalau memang betul-betul mentok gak bisa, tidak ada keadilan, perbuatan yang zalim, itu lain, silakan. Tapi kalau sudah terjadi, kita harus tahu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa terjadi, ada sesuatu enggak kita sangka baik dengan Allah, kenapa kok begini, dan seterusnya, kita bermuhasabah. Tentu, cerai itu gampang ya, bisa setiap saat. Tapi apakah itu solusi yang terdekat, kita harus tahu. Maka bermuhasabah gitu kan. Jadi saya sarankan memang konsultasinya, musyawarahnya dengan orang-orang yang memang praktisi yang bisa memberikan masukan-masukan gitu. Mungkin misal seorang muslimah berpoligami suaminya. Dia cari siapa teman suaminya atau teman dia yang berpoligami. Maka dia bertanya, konsultasi, komunikasi. Tentu juga yang dilihat orang-orang sukses, bukan orang yang gagal gitu kan. Kalau orang yang gagal tidak lulus kuliah, kita konsultasi tinggal mati pelajaran, ya sama-sama gak lulus nanti gitu kan. Tapi kalau orang yang lulus kom laut bagus, kita akan ambil pelajaran dari situ. Seperti itu ya. Ada lagi? Mesti Ibu Dina ini penutup. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya ada satu perempuan yang Islam, laki-lakinya Islam, terusnya yang laki keluar dari Islam, katanya disuruh menunggu kan. Kalau perempuan ini gak mau menunggu, langsung dia misalnya setelah masa idahnya menikah lagi, boleh. Tapi kan tadi saya bilang, kalaupun jadi gini, patokannya adalah si perempuan ini tahu yang dari dalam bahasa Arab itu ghalaba ala dhannihi, mayoritas pikiran dia ini laki-laki gak mungkin balik lagi dari Islam, udah gak mungkin. Memang dasarnya orangnya, kayak tadi saya bilang contoh misionaris, atau memang orangnya memang dasarnya memang gak suka Islam. Walaupun dia kembali, memang tuh dia Islam, dia gak pernah sholat, dia gak pernah ini, memang gitu. Maka itu lain, setelah selesai masa iddah 3, diambil patokan cerai umumnya 3 bulan masa iddah, maka dia boleh menikah. Tapi kalau dia melihat kemungkinan seperti kasus Zainab sama Abu'l-As, Abu al-As ini orang baik ya. Dia sangat baik, dia sangat santun sama istrinya, dia sayang Zainab, dia hormati Rasulullah SAW, tapi cuma tidak mau Islam. Maka oleh Nabi SAW dipisahkan sementara. Waktu dia ditawan, ya, kemudian dia mau mengucapkan syahadat, maka dikembalikan dengan Zainab. Ya, silakan Bu. Itu kata-kata paling aman tuh Bu. Iya, saya ngerti. Paling baik seseorang itu kembalikan semua perkaranya paling pertama kepada Allah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah. Istikharah itu jalan pintas doa, gitu kan? Ya Allah, tunjukkan yang terbaik, gitu kan? Keadaan saya begini dan Engkau lebih mengetahui keadaanku ya Allah. Keadaan suamiku begini dan Engkau mengetahui keadaannya dia. Berikan keputusan yang terbaik. Istikharah 3 hari, seminggu minta kepada Allah. Nanti Allah kasih yang terbaik tuh. Dengan izin Allah. Itu jawaban yang paling tepat, gitu kan? Kalau setelah itu nanti insya Allah akan ada kecenderungan dia harus kemana gitu. Kalau masalah ikhlas atau tidak ikhlas, terima atau tidak terima ini Bu, kita harus begini. Kasus sebentar saya jelaskan sama Ibu yang pertama bertanya. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan tentang satu kegiatan atau perbuatan tanpa ada coba, kita belum terlibat. Ayo Bu ke Surabaya ya Bu. Enggak, saya enggak mau ke Surabaya. Sebab saya tidak tahu tuh Surabaya. Enggak bisa. Orang kalau sudah ke Surabaya, dia lihat, oh enggak enak Surabaya, panas ya. Sudah, yang kedua kali enggak usah datang. Lain, kan gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan setelah kita tahu gitu. Kita ambil keputusan untuk pindah dari sebuah bisnis ke bisnis lain. Atau sebuah jurusan fakultas ke fakultas lain. Itu kan kita ambil keputusan setelah kita coba. Kalau belum coba terus kita tidak tahu gimana caranya. Keputusannya berarti tidak akan 100% ya. Kalau masalah tadi dia memang mau suaminya berpoligami karena dia tahu dia tidak bisa melayaninya dan dia tahu itu perintah agama, itu sebuah niat yang mulia, dia mau jalankan perintah agama. Masalah dia ikhlas 100%, ini memang butuh praktis, dia memang dia praktisi, dia harus jalan. Makanya saya bilang dari awal, kalau bab poligami yang sehat, semestinya memang orang yang akan bernikah dengan laki-laki yang beristri, itu memang dia harus berkenalan sama si istri, gitu kan, yang pertama. Sehatnya begitu, dia datang, dia berkenalan, dia adaptasi, dia melihat bisa gak dia bergabung sama si istri ini. Si istri tersebut bisa gak menjadikan ini saudarinya, madunya dia, yang akan sama-sama nanti. Maka kalau bisa, ya silahkan dijalanin gitu kan. Kalau gak bisa, ya sudah. Makanya itu umumnya seperti itu, umumnya ya. Baik, ada lagi? Kita sedang bahas majelis ilmu ya, jangan dibayangkan, jangan terbawa perasaan. Iya, kalau sudah mulai bisik-bisik itu berarti sudah ada. Ada lagi? Hari ini kan masalah cerai, alhamdulillah. Gak ada yang bahas ya, gak ada yang bermasalah. Bagus juga sih, saya kira bab cerai akan banyak pertanyaan. Baik, mungkin begitu. 10:30, insya Allah kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai tambahan amal soleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit, yang masih sakit di antara kita, diangkat semua penyakitnya dengan izinnya, kemudian semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang punya permasalahan diselesaikan permasalahannya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, semua yang sudah dapat ilmu dan hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, Allah berikan kemenangan, Allah kokokkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga semoga saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita, dan semoga sebagai penutup Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Qada benar dari Allah, qada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.